kasihku semua. Selama ini kau telah menyakitiku. Ku terima semua keputusanmu di dalam hidupku. Oh, sayang jaga jiwa dan ragamu. Dasar luar biasa. Pereng semuanya, selamat malam sekali lagi pemuda bareng yang lagi ngerayain ulang tahunnya yang kedua ya.